Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang berikutnya, yaitu pelajaran ke-14. Halaman 65. Kita baca Ad-Darsur Rabi'a Asyar, pelajaran ke-14, Al-Muthanna. Ini pembahasan baru kita. Kita akan mempelajari apa itu isim musanna. Isim musanna itu adalah isim yang menunjukkan pada jumlah dua. Isim yang menunjukkan pada jumlah dua. Dua pena, dua buku, dua pensil, dua pintu, dua mobil, dua motor, dua sepeda. Yang menunjukkan pada jumlah dua. Dalam bahasa Arab disebut dengan isim musanna. Musanna. Dan ini berlaku pada isim yang berjenis mudzakkar dan jenis mu'annas. Berlaku pada isim yang berjenis mudzakkar dan berjenis mu'annas. Nanti kita akan mempelajari kaidahnya atau rumusnya. Kita baca terlebih dahulu contoh-contoh yang disebutkan. Fi hadzal baiti غرفة واحدة وفي ذلك البيت غرفتان. Di rumah ini ada satu kamar dan di rumah itu ada dua kamar. في هذه القرية مسجد ومدرستان. Di desa ini ada satu masjid dan dua sekolah. A'isyatu laha ibnani wa bintani. Aisyah memiliki dua anak laki-laki dan anak perempuan. Hadzal faslu lahu babani wa nafidatani. Kelas ini mempunyai dua pintu dan dua jendela. Li ainani wa udhunani wa yadani wa rijlani. Aku mempunyai dua mata, dua telinga, dan dua kaki. Fil hakibati daftarani wa mistaratani. Di dalam tas ada dua buku tulis dan dua penggaris. Perhatikan halaman 66. Atau sebelumnya, kita buka dulu halaman 65. Kita perhatikan kata-kata yang diberi garis bawah. Yang pertama, ghurfatani. Kemudian yang kedua, madrasatani. Kemudian yang ketiga, ibnani, bintani, babani, nafidatani, ainani, udunani, yadani, rijlani, daftarani, mistaratani. semua kata yang bergaris bawah itu adalah contoh isim musanna. Isim musanna. Isim musanna. Berarti jumlahnya dua. Ghurfatun. Jadi ghurfatani. Dua kamar. Madrasatun. Jadi madrasatani. Dua sekolah. Ibnani atau ibnun. Jadi ibnani. Dan seterusnya. Ada kaidah, ada rumusnya. Rumus untuk merubah dari isim yang berjumlah satu atau disebut dengan isim mufrad. Isim mufrad itu contohnya adalah apa yang sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Semuanya itu adalah contoh-contoh isim mufrad. Kitabun, madrasatun, baitun, saqfun, kubun, mil'aqatun, dan seterusnya. Dari kosakata-kosakata yang sudah kita hafal, itu adalah contoh-contoh isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan pada jumlah satu. Satu. Musanna berjumlah dua. Nah, untuk merubah isim mufrad menjadi isim musanna, untuk merubah isim mufrad menjadi isim musanna, adalah memberikan tambahan alif dan nun di belakang isim mufradnya. Menambahkan huruf alif dan nun di akhir isim mufrad itu sendiri. Sementara kaidah yang kita pelajari ini saja. Nanti ada kaidah lainnya. Ada kaidah berikutnya. Tapi itu nanti. Contoh. Baitun, satu rumah. Kalau kita rubah menjadi musanna, maka kita beri tambahan alif dan nun di belakangnya. Baitun, di belakangnya ada ta maftuhah. Kita kasih alif. Kita kasih alif ke atas. Alif bersambung dengan huruf ta-nya ke atas. Kemudian kasih nun. Nun diharokati kasroh. Baitani. Yang tadinya berharakat dhammah, karena ada tambahan alif, maka dhammah itu tadi berubah menjadi fathah. Karena harakat yang sesuai dengan alif adalah fathah. Maka menjadi baitani. Baitani. Qalamun menjadi qalamani. Qalamani. Qalamun. Kemudian diberi tambahan alif dan nun di belakangnya. Qalamun, qalamun. Kemudian setelah mim dikasih alif. Alifnya berdiri ke atas tegak. Nah, bukan alif yang berbentuk ya. Ya. Dikasih alif, berdiri. Dikarenakan harokat yang sesuai, yang cocok dengan alif adalah fathah. Maka harokat mimnya diganti dengan fathah. Menjadi kolamani. Kolamani. Demikian seterusnya. Bisa dilihat pada contoh. Ya. Kita lihat halaman 66. Kita perhatikan. Di situ ada mufrad mudhakkar. Sarirun jadi sarirani. Mal'abun menjadi mal'abani. Waladun menjadi waladani. Talibun menjadi talibani. Kemudian mufrad mufradah muannatsah. Sallajatun menjadi sallajatani. Madrasatun menjadi madrasatani. Bintun menjadi bintani. Talibatun menjadi talibatani. Talibatani. Jadi huruf yang terletak sebelum alif, yang terletak sebelum alif, diberi harakat fathah. Diberi harakat fathah. Untuk mencocoki, untuk menyesuaikan dengan huruf alifnya. Karena alif, harakat yang sesuai dengannya adalah fathah. Kalau harakat yang sesuai dengan waw adalah dhammah. Kalau harakat yang sesuai dengan huruf ya adalah kasrah. Nah. Taib. Kita langsung masuk pada latihan. Atau sebelum menjawab latihan, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu berkaitan dengan pembahasan musanna. Tafadhol kalau ada yang ingin tanyakan. Nah, kita langsung masuk latihan. Latihan 1, kita disuruh merubah dari bentuk mufrad menjadi musanna. Jadi musanna itu berlaku untuk mudzakkar ataupun muannas, demikian mufrad juga demikian, berlaku untuk yang mudzakkar maupun yang muannas. Ya, di sini semuanya adalah bentuk mufrad kita rubah menjadi musanna. Kita mulai dari Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Sayyaratun. Sayyaratani. Naam, sayyaratun menjadi sayyaratani. Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Mindilani. Naam, Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Hakibatun, jadi hakibatani. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Dukkanun menjadi dukkanani. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Bakarotun, bakarotani. Naam. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Naam, Ustaz. Mudarrisatun, mudarrisatani. Naam. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Mudarrisun, mudarrisani. Al-Akh Yunus, silakan. Nama Ustaz. Ibnun, ibnani. Naam. Taib. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Syajaratun, syajaratani. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Hajarun, hajarani. Naam. Ahsantum barakallahu fikum. Latihan kedua, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Dua sendok. Mil'aqatani. Naam. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Dua lemari. Khizanatani. Naam. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Naam, Ustaz. Dua kursiyani. Naam. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Ajalatani. Naam. Berikutnya Al-Akh Yunus. Naam, Ustaz. Dua orang laki-laki. Rajulani. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Dua sepeda. Darrajatani. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Dua meja. Maktabani. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Dua wanita. Mar'atani. Naam, mar'atani atau imra'atani. Berikutnya al-akh Abu Saufa, silakan. Dua dokter laki-laki. Tabibani. Tabibani. Naam, berikutnya al-akh Ammar Abu Salman, silakan. Dua perawat perempuan. Mumarridatani. Mumarridatani. Naam, latihan ketiga. Juga terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di sini ada saudara laki-laki. Isim musannanya akhawani. Akhawani. Akhun menjadi akhawani. Taib. Al-akh imam, silakan. Aku mempunyai dua saudara laki-laki. Li akhawani. Li akhawani. Naam. Berkaitan dengan ini, akhun menjadi akhawani. Itu ada pembahasannya di ilmu sorof, yaitu perubahan huruf atau penambahan huruf. Naam. Kita enggak membahasnya di sini. Jadi akhun musannanya akhawani. Akhawani. Berikutnya al-akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz. Di atas meja ada dua kitab. Alal maktabi kitabani. Naam. Alal maktabi kitabani. Berikutnya al-akh Abu Salman Subang. Naam, terhubung. Baik, kita beralih al-akh Abu Ahnaf, silakan. Di dapur ada dua panci. Fil matbakhi kidrani. Fil matbakhi kidrani. Kidrani. Naam. Berikutnya al-akh Abu Khadijah. Qudamatu lah samatu lahu lahu lahu bannani wa bintani. Naam, Usamah mempunyai dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Usamatu lahu ibnani, lahu bannani wa bintani. Naam. Berikutnya al-akh Abu Salwa, silakan. Rumah ini mempunyai dua kamar dan dua kamar mandi. Hadzal baiti lahu ghurfatani wa hammamani. Coba diulang lagi. Hadzal baiti lahu ghurfatani wa hammamani. Kenapa dibaca baiti? Oh, fansat. Hadzal baitu lahu ghurfatani wa hammamani. Naam. Hadzal baitu. Hadzal baitu lahu ghurfatani wa hammamani. Naam, berikutnya al-akh Abu Saufa, silakan. Sepeda ini mempunyai dua roda. Yang F di depan masjid. Di depan masjid ada dua sepeda dan dua mobil. Amamal masjidi darrajatani wasayyaratani. Naam, amamal masjidi darrajatani wasayyaratani. Berikutnya al-akh Ammar Abu Salman, silakan. sepeda ini mempunyai dua roda. Hadhihi darrajatu laha ajalatani. Hadhihi ad-darrajatu laha ajalatani. Naam. Berikutnya al-akh imam. Di dalam lemari ada dua kemeja. Fil khizanati qamisani. Naam, fil khizanati qamisani. Qamisani, naam. Kemudian berikutnya di sini ada tambahan kosakata. Halaman 68. Li yadani yumna wa yusra fi kulli yadin khamsu asabi' khamsu asabi'a al-ibhamu as-sababatu al-wusta al-binsiru al-khinsiru. Artinya, li yadan, aku punya dua tangan. Yumna, tangan kanan, wa yusra, tangan kiri. Fi kulli yadin, pada tiap tangan. Khamsu asabi, ada lima jari. Asabi. Al-ibham, ibu jari. As-sababah, jari telunjuk. As-sababah. Al-wusta, jari tengah. Al-binsir, jari manis. Al-khinsir, kelingking. Naam. Itu nama-nama jari. As-sababah. Al-ibham, as-sababah, al-wusta, al-binsir, al-khinsir. Taib. Berikutnya. Kita baca terlebih dahulu. Belajarin ke-15. Halaman 69. Sebagai pelengkap dari isim apa namanya musanna, isim musanna. Di sini ada isim isyarah. Isim isyarah untuk isim musanna. Apa saja? Hatani dan hadani. Hatani dan hadani. Artinya sama, yaitu ini. Namun penggunaannya yang berbeda dengan isim isyarah yang sudah kita pelajari. Yang sudah kita pelajari ada hada, hadihi. Nah, hatani dan hadani ini tambahannya. Kalau hada dan hadihi, dulu ketika itu kita menjelaskan hada dan hadihi digunakan untuk menunjuk sesuatu. Kalau hada sesuatu yang mudzakkar, hadhihi digunakan untuk menunjuk sesuatu yang muannas. Nah, sekarang di sini kita kasih tambahan keterangan tentang isim isyarah. Kegunaannya hatani dan hadani. Karena sudah ada tambahan isim isyarah hatani dan hadani, maka ada tambahan penjelasan. Hatani itu untuk muannas, untuk muannas. Hadani juga, hadani untuk mudzakkar. Hadani untuk mudzakkar. Perbedaan antara hada, hadihi dengan hadani dan hatani ialah kalau hada dan hadihi itu untuk isim mufrad, kalau hadani dan hatani itu untuk isim musanna. Lebih tepatnya, hada untuk isim mufrad mudzakkar, kalau hadihi untuk menunjuk isim mufradah muannas. Kemudian, hadani itu untuk isim musanna mudzakkar, hatani untuk menunjuk isim musanna muannas. Musanna muannas. Contoh, hadza rajulun. Hadza rajulun, ini seorang laki-laki. Ketika dirubah menjadi isim musanna, maka yang dirubah bukan hanya rajulunnya saja. Bukan hanya rajulun saja. Tapi isim isyarahnya juga harus dirubah menjadi isim musanna, menjadi bentuk musanna. Pada contoh ini, hadza rajulun, maka kita harus mencari tahu apa isim musanna untuk hadza, apa bentuk musannanya. Hadza jadi hadzani. Hadzani rajulani. Hadzani rajulani. Salah apabila diucapkan hadza rajulani. Naam. Kenapa? Karena hadza itu untuk isim mufrad. Sementara rajulan adalah bentuk isim musanna. Hadza tabibun, hadzani tabibani. Hadza qitarun, hadzani qitarani. Hadhihi imra'atun, hatani imra'atani. Hadhihi tabibatun, hatani tabibatani. Hadhihi hafilatun, hatani hafilatani. Naam. Baik. Itu saja penjelasan tentang pelajaran kelima. Latihan-latihannya insyaallah akan kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi azza wajal. Jadi materi yang kita pelajari di malam hari ini ialah mengenal apa itu isim musanna. Dan ternyata di sana ada bentuk isim isyarah atau ada isim isyarah yang berbentuk musanna. Yang berbentuk musanna. Nah. Sebelum kita akhiri, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, silakan Al-Akh Abu Sofa. Kalau untuk isim musanna untuk nama orang, bisa enggak ya, Dad? Isim musanna untuk nama orang. Beberapa keadaan mungkin saja bisa. Bisa, misalkan ada dua orang yang bernama Muhammad. Bisa dikatakan Muhammadani, dua orang Muhammad. Dua orang Muhammad. Nah, pas kebetulan namanya sama gitu. Kemudian misalkan ada... Ya, intinya kalau memang kebetulan sama, ada dua orang, bisa dirubah. Bisa dirubah. Juga bisa dijamakkan, bisa dirubah menjadi bentuk jamak. Kalau memang jumlahnya lebih dari tiga, lebih dari dua. Tiga, empat, dan seterusnya. Contoh, Hindun, satu orang wanita. Hindani, dua. Hindun, satu orang yang bernama Hindun. Hindani, dua Hindun. Hindat atau Hunud. Hindun, Hindun, Hindun. Nah, intinya kesimpulannya bisa. Bisa. Tergantung konteks kalimatnya. Nah, begitu Allah Abu Sawba. Nah, Ustaz. Jazakallah khair. Wan jazakallah khair. Silakan, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. masih menjelaskan tentang isim musanna, kemudian akan dilanjut dengan dhamir, akan dilanjut juga dengan pembahasan tamyiz, kemudian diakhiri dengan pembahasan jamak. Naam. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang itu dibaca-baca lagi, dipelajari lagi, dan semua materi-materi yang sudah kita lewati, kalau kita ingin melanjutkan kitab-kitab berikutnya, materi-materi itu akan terus diulang, akan terus diulang. Jadi kalau materi yang sudah dipelajari itu tidak difahami, untuk mengulang atau untuk melanjutkan kitab-kitab setelahnya mungkin akan berat, mungkin akan berat. Tapi kalau sudah bisa difahami, nah, kemudian melanjutkan kitab-kitab berikutnya akan lebih mudah dan mungkin akan lebih cepat karena sudah punya dasarnya, sudah punya dasarnya. Tayib, kosakata juga jangan lupa untuk diingat-ingat kembali, dihafalkan lagi. Latihan menulis juga penting. Nah, tayib, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.